بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. نعم. Hadis yang keempat dari kitab Umdatul Ahkam adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sudah kita lewati sedikit biografi Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Nah, Aba Jabir Farusli. Lupa. Nah, Hafifuddin Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi masuk Islam pada tahun Khaybar. Nah, Abu Hurairah nam dikenal seorang yang sangat semangat menimba ilmu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa kata Imam Al-Bukhari tentang banyaknya hadis yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah? Ana Islam. Apa kata Imam Al-Bukhari? Kana Abu Hurairata ahfadha man rawal hadith. Ahfadha. Nah, man rawal hadith fi zamanih. Nah, kata Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah adalah seorang yang paling hafal terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Nah, berapa ribu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Zuhair 5.374 hadis. Nah, tahun berapa Abu Hurairah meninggal? Aba Azizah 57. Iya. Kalau Aisyah meninggal tahun berapa? 50 berapa? 58. Beda setahun. Nah, Abu Hurairah dikenal orang yang paling lama mulazamah terhadap Rasulullah SAW. Apa perkataan Abdullah ibn Umar atau perkataan Umar yang mengakui bahwasanya Abu Hurairah orang yang paling lama mulazamahnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aba Darda, Pauun, Naan, Papaisal, Mula. Naam, ada lafadnya, siapa yang hafal lafad naam, lafad perkataan Abdullah ibn Umar, supaya kita hafal ngelotok di luar kepala. Barakallahu fikum, sedikit sejarah naam para sahabat. Indak ya Abu Abdurrahman Abdul Latif, belum ada kitabnya. Naam, Ramdhani hafal? Yang hafal. Naam, harus menghafal, bawa kitab. Aba Yazid hafal. Aba Hamna, naam, sambil belajar bahasa Arab. Naam, terbiasa menghafal akwal. Naam, Aba Urwah kunta alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alamana bi haditsi. Kata Abdullah bin Umar, engkau adalah orang yang paling lama mulazamahnya di antara kami terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah orang yang paling hafal di antara kami terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal itu juga datang dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang datang hadis dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini PR Abu Yazid dan Abu Hamna. An-nabiyya, kenapa dibaca an-nabiyya? Hah? Abu Hamna. Naam. Aba Imam didahului oleh Anna atau Inna. Anna itu punya amalan, punya fungsi. Menasobkan isimnya, merofakan khobarnya. Anna punya teman. Inna, Anna, Ka'anna, Lakinna, La'ala, Laita. Dibuka kitab nahunya ya. Nah, jadi anna nabiya isimnya anna, harus mansub, harus fathah. Nah, dibawa kemanapun, mau ke Arab Saudi, mau ke Yaman, mau ke negara kafir, tetap anna nabiya. Gak bisa ada yang berubah. Nah, ilmu pasti. Iya. Nah, atau mau belajar mengajar di Amerika sana, tetap anna nabiya itu baca, gak ada yang nyalahkan. Barakallahu fikum. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyantathir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian tasir, kemudian mengeluarkannya. Nah, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, istijmar mensucikan dubul dan kubul, kubul dan dubur dengan selain air, dengan batu, nah, dengan tisu dan benda-benda yang lain. Barang siapa yang beristijmar, membersihkan tempat keluarnya najis atau hadas, maka dengan batu atau yang lainnya, hendaklah dengan cara yang ganjil. Hal yutir. 3, 6, gak boleh kurang dari 3 dalam hadis Salman Naam, Al-Farisi riwayat Muslim. Naam. Jadi harus berhenti pada bilangan yang ganjil. Kalau enggak bersih 3 berarti 5. Sudah bersih ke-6 tetap harus ditambah 7 terakhirnya. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi. Apabila salah seorang bangun dari tidurnya, fal yaghsil yadayhi, maka hendaklah dia membasuh kedua tangannya. Maksud tangan di sini adalah telapak tangan. Kapan membasuh kedua tangannya? Qabla ayudkhilahuma fil ina'i thalathan, sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam bejana, membasuhnya sebanyak 3 kali. Nah, fa inna hadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana 6 tangannya bermalam. Nah, kalau tidur, namanya orang tidur, yang namanya tidur adalah saudara kematian, dia kadang-kadang tidak merasa menyentuh ini, menyentuh itu, memegang ini, memegang itu. Garuk sana, garuk sini. Iya, begitu. Nah, namanya orang tidur. Maka Nabi SAW menganjurkan apabila kita bangun dari tidur, hendaklah membasuh kedua tangan tersebut sebelum memasukkan ke gayung, cuci dulu 3 kali. Nah, ya. Barakallahu fikum. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, fal yastanshik bi min kharaihi minal ma. Hendaklah beristinsyak, memasukkan air kedua rongga hidungnya. Istinsyak, memasukkan air. Nabi min kharaihi, kepada dua rongga hidungnya. Nah, istinsyak apabila disebutkan satu, istinsyak saja tanpa istintar, maka maksudnya memasukkan air ke dalam dua rongga hidung dan mengeluarkannya. Nah, wa fi lafdhin man tawaddaa fal yastansyik, barang siapa yang berwudu maka hendaklah dia beristinsyak. Ini berbentuk perintah. Barakallahu fikum. Siapa saja yang berwudu hendaklah beristinsyak, itu masukkan air ke dalam hidung dengan menyedotnya dengan nafas kemudian mengeluarkannya. Barakallahu fikum. Ar-rawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fil hadis raqm tsani. Maudhu'ul hadis, pokok bahasan hadis ini, bayanu syai'in min anwa'i taharah, penjelasan tentang sesuatu dari jenis-jenis taharah. Di dalam hadis ini ada 3 bentuk taharah, nanti akan disebutkan. Yang pertama, beristinsyak. Kedua, membasuh kedua tangan setelah tidur, setelah bangun tidur. Nah, ketiga atau kedua, beristijmar. Membersihkan tempat keluarnya hadas dengan batu atau dengan selainnya. Ketiga, itu membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam gayung. Nah, 3 bentuk taharah disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Yang ketiga, beristijmar. 6, yaitu bersuci dengan menggunakan batu atau penggantinya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan setelah bangun dari tidur sebelum memasukkan ke dalam bejana. Nah, Indak ya abadani, tawadda'a artinya berwudu. Di dalam ilmu nahu, nam ada disebut fi'il, ada yang disebut isim, ada disebut huruf. Fi'il di sini tawadda'a. Nam fi'il apa? Fi'il ada tiga, madhi, mudhari, amr. Fi'il apa di sini? Fi'il? Fi'il madhi, ahsan. Nam. Idza tawadda'a, apabila berwudu. Coba lihat. Kalimat istajmara. Kalau istintar li tsumma liyantathir, maknanya liyantathir liyukhrij min anfihi al-ma alladhi, yang di sini enggak terhapus tulisannya. Sebenarnya apa? Alladhi apa? Hah? Nah, istan syakahu. Ya. Yeah. Walamulam alil walamulil amr. Nah. Kemudian istijmara. Apa itu istijmar? Coba lihat istijmar. Istijmara ay tamsahu. Nah. Fi kubulihi au duburihi bil jimar. Ay hiyal hasa. Istijmar adalah mengusap kubulnya, lubang depan, tempat keluarnya nam, ya, air kencing. Au duburihi atau lubang belakang, mengusap lubang depan atau lubang belakang bil jimar. Al jimar hiyal hasa, dengan kerikil. Nam. Untuk apa? Liyuzila ma'alayhima, untuk menghilangkan apa yang ada pada keduanya. Min asaril bauli wal ghaid, dari bekas-bekas air kencing atau bekas-bekas tinja. Itu namanya apa? Istijmar. Baik. Terus, nah. Syarhul ijmali, syarah secara global hadis Abi Hurairah tadi. Nah. Insyaallah kapan-kapan nanti kalau sudah ada Ustaz Abdurrahman, kita baca semuanya, ikhwan-ikhwan yang sedang belajar bahasa, belajar baca, kita baca semuanya supaya menambah mufradat. Barakallahu fikum. Nah. Baik, insyaallah taala. Asyarhul ijmali. Nah, min kamali syariatil islamiyati wa inayatiha bittaharah annaha istaw'abat jami'a anwa'it taharah al-mukammilati laha. Nah, termasuk kesempurnaan syariat Islam dan perhatian syariat Islam terhadap taharah. Maka sesungguhnya taharah ini, nam, atau syariat Islam ini, istau'abat. Nah, mencakup semua jenis-jenis taharah. Nah, barakallahu fikum, yang menyempurnakan terhadap, nam, atau syariat ini mencakup semua jenis-jenis taharah yang menyempurnakan, nam, taharah tersebut, syariat ini. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أنواع في كمال الطهارة والاحتياط لها. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada tiga jenis dalam kesempurnaan bersuci dan berhati-hati di dalam bersuci. Ada tiga jenis bersuci dalam hadis ini. Al-awwalu, yang pertama. Lihat, fi takmili taharatil wajhi fil wudu. Yang pertama di dalam hadis ini, nam, adalah di dalam menyempurnakan, nam, mensucikan wajah di dalam berwudu. Bi ayyastan syaqal ma, yaitu dengan menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Bi ayyastan syaqal ma, dengan menghirup, mengisap air dengan nafas. Apa itu? bentuknya ai yajdzibuhu binafasihi ila dakhili anfihi. Istinsak itu menarik air dengan napas ke bagian dalam hidungnya. Itu apa namanya istinsak. Yajdzibuhu. Naam. Ya. Binafasihi ila dakhili anfihi. Menarik air dengan napasnya ke bagian dalam hidung. Thumma yanthuruhu ila khariji, kemudian mengeluarkannya ke bagian luarnya, luar hidung. Liyutahira dhalika dakhilan fihi, untuk mensucikan bagian dalam hidungnya. Nah, ini yang pertama. Penyempurna kesucian wajah dalam berwudu, yaitu istinsyak. Naam. Asan yang kedua, fil istijmar, di dalam istijmar, bersuci menggunakan batu atau penggantinya. Naam. Ya. Apa itu istijmar? Wa huwa tamassuhu fil qubuli wadzubur, yaitu mengusap pada lubang depan dan belakang, li izalati atharil kharij, untuk menghilangkan bekas-bekas yang keluar darinya. Naam. Ya. Dan dalam istijmar itu, naam, tentunya barakallahu fikum, tidak sebersih dengan air. Iya enggak? Kalau namanya diusap dengan batu, bekas-bekas naam, ya, tinja atau bekas air, buang air kecil, tidak seperti dengan air. Naam. Ya mungkin masih akan ada tersisa baunya sedikit atau banyak. Tetapi itu termasuk ma'fu, dimaafkan oleh syariat. Ya. Baik, dimaafkan oleh syariat. Barakallahu fikum. Jangan seorang di dalam permasalahan ini sampai enam terkena was-was. Pokok ini belum hilang baunya. Masih itu sampai berulang-ulang, sampai 11 batu, sampai 13, sampai 21. Tidak, barakallahu fikum. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini keringanan daripada syariat. Dan air barakallahu fikum di dalam bersuci lebih utama, lebih anqa, lebih bersih barakallahu fikum daripada tadi batu. Naam. Wa anzalna minal ma'i ma'an tahura. Naam, dalam ayat dia tahirakum bi. Yang kedua, atau yang selanjutnya, fakamaluhu, jadi enam, sisa masih ada bau sedikit, enam, yaitu walaupun tidak sebersih dengan air, itu termasuk ma'fu, dimaafkan barakallahu fikum. Ya Allah Subhanahu wa taala. Fakamaluhu, maka kesempurnaan istijmar tersebut, ayak ta'ahu ala witrin, mengakhirinya dalam keadaan ganjil. 3, 5, 7. Nah, barakallahu fikum. Walaupun sudah bersih dengan kedua kali, usapan yang kedua kali, tetap harus ditambah 6 satu kali supaya ganjil. 6. Kenapa demikian? Itulah yang dimaksud dengan ta'abbud, beribadah kepada Allah. 6. Ya. Karena Rasulullah SAW melarang beristijmar kurang dari 3 batu. 6. Ya. Abdullah bin Mas'ud pernah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mencarikan 3 batu ketika Rasulullah SAW akan beristijmar dengannya. Abdullah bin Mas'ud hanya mendapatkan cuma 2 batu. Satunya beliau berijtihad mengambil kotoran binatang yang sudah kering. Dia dianggap yang bisa. Ternyata Rasulullah SAW melemparkan kotoran binatang tersebut. Tidak diterima Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak boleh kurang daripada batu. 3 batu. Dalam hadis Salman jelas. Beliau mengatakan ketika datang seorang Yahudi. Datang kepada Salman al-Farisi dengan mengatakan. Laqad alamakum nabiyukum kulla syain hatal khira'ah. Benarkah nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai perkara buang kotoran? Atau Salman ajan? Iya, betul. Nahana an nastaqbil al-qiblat bidaitin aw bawl. Rasulullah SAW melarang kami menghadap kiblat ketika buang air kecil dan buang air besar. Nah, ya. Wa nahana an nastanja bil yamin. Rasulullah melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Wa nahana an nastanja lam bi aqalli min thalathati ahjar. Nastajnar. Dan Rasulullah SAW melarang kami untuk beristinjar kurang daripada 3 batu. Nah, dan Rasulullah SAW melarang wa nahana an nastanja bi raj'i dabatin aw bi admin. Rasulullah merangkan beristijmar dengan menggunakan kotoran binatang atau dengan tulang. Jadi memang demikian. Jangan kurang dari 3 batu. Bahkan harus 6 berakhir dalam keadaan ganjil. Faidaan qabi salatin iktasar 'alaiha. Apabila barakallahu fikum sudah bersih dengan 3 buah batu, maka cukupkan dengan 3 batu tersebut. Wa in alqa bi arba'i masahatin, apabila bersih suci, bersih dengan 4 kali usapan, zada khamisatan wa hakadha. Harus ditambah ke 5 kalinya. Demikian terus. Liyakuna muntahahul witru, nah witra, agar akhirnya adalah hilangan bilangan yang ganjil. Kama huwa asy'nu fi katsirin min al-umur asy-syar'iyyah an nantahiya 'ala witrin. Sebagaimana keadaan dalam banyak hal di dalam syariat ini, kita berakhir dalam bilangan 3. Iya. Nah, banyak sekali dalam ibadah yang berakhir di atas bilangan 3. Barakallahu fiik. Ini bersuci kedua dengan istijmar. Yang ketiga, fi guslil yadi ba'dal qiyami minan naum, dalam permasalahan membasuh tangan setelah bangun dari tidur. Qabla idkhaliha, sebelum memasukkan tangan tersebut fi ina'il ma, dalam bejana air, wa syibhi, dan yang semisalnya, minas sa'ilat, dari 6 perkara-perkara yang sa'ilat yang mengalir. Amara Rasulullah SAW bighasliha thalathan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membasuh tangan tersebut 3 kali. Wa bayyana hikmata dzalik, dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang hikmahnya. Bi anna an-na'ima la yadri aina batat yaduh, bahwasanya orang yang tidur tidak tahu di mana tangannya tidur. Naam, fawaidul hadis. Naam. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Raya Bailda. Naam. Wa nasrihi minhu. Wa mahalluhu. Qabla guslil wajhi. Min kagos lil wajinan. Fawaidul hadith, talabu istinshakil ma'i ila dakhilil anfi wa nasrihi. Nasri bisa wa nasrihi minhu fil wudu. Wa mahalluhu, setelah koma, nam jadi kalimat baru sepas dengan bahasa Indonesia. Kalimat baru berarti jumlah baru mubtada. Wa mahalluhu qabla ghaslil wajhi. Wa huwa min tamami ghaslihi. Fa yakunu fardhan ka ghaslil wajhi. Saya lupa faidah antara ghusl dengan ghasl. Siapa yang ingat? Salamu salim. Domah di nama kainnya dan di fatah kainnya. Kalau gusel, perbuatan. kalau gos mencuci dan membasuh. Nah, syarif ingat. Nah, ada apa faedahnya? Nah, lupa. Nah, perbedaan gusel dengan gosel. Nah, kalau gosli, goslil wajib. Nah. Kalau gusel mencuci atau menandai atau mandi. Nah, masdarnya. Nah, selain ikhtisal. Baik. Talabu istinsyakil ma'i la dakhilil anfi wa nathri minhu wa fil wudu. Wa mahalu qabla ghaslil wajhi wa huwa min tamami ghaslihi fa yakunu fardhan ka ghaslil wajhi. Nah, ya, faedah hadis ini menuntut untuk menghirup air ke dalam bagian dalam hidung dan mengeluarkannya, nasrihi, mengeluarkannya dari hidung fil wudu, ketika atau di dalam wudu. Dituntut beristinsyak, memasukkan air ke dalam bagian hidung, bagian dalam hidung, dan mengeluarkannya di dalam berwudu. Nah, tepatnya wa mahalluhu, tepatnya istinsyak tersebut adalah qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Wa huwa min tamami ghuslihi, dan istinsyak ini termasuk kesempurnaan membasuh wajah. Fayakunu farban ka ghuslil wajhi, sehingga beristinsak menjadi wajib sama seperti membasuh wajah. Ya. Lebih-lebih dalam hadis diperintahkan oleh Rasulullah SAW, man tawadha falyastansyik. Nah, beristinsak barakallahu fikum sama seperti membasuh wajah, hukumnya wajib. Di dalam beristinsyak ada sunnah beberapa, ada enam, ada satu sunnah, yaitu dalam hadis Laqit bin Sabirah, enam, Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersungguh-sungguh serius di dalam beristinsyak. Wabalag fil istinsyak. Enam, ya, bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dengan bersungguh-sungguh. Itu sunnah barakallahu fikum. Ya, memasukkan, bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini sunnah. Istinsaknya wajib, tetapi bersungguh-sungguhnya apa? Sunnah. Kata para ulama, sunnahnya pun bersungguh-sungguh di dalam beristinsak ini, nah, bagi liman la tadarrar, bagi siapa yang tidak nam berbahaya, ada masalah pada hidungnya. Kalau ada penyakit di hidungnya seperti apa nam sinusitis ataupun apalagi polip atau yang lainnya, tidak bisa dimasukkan air ke dalam hidung, bersin ya enggak usah bersungguh-sungguh di sana. Demikian kata para ulama. Yang dianjurkan untuk bersunah-sunah bagi hidungnya yang sehat. Dimasukkan ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan untuk lebih sempurna membersihkan rongga hidung. Barakallahu fikum. Dalam riwayat bahwasanya di situ tempat bermalamnya syaitan. Nah, Allah alam. Yang kedua, kerayaban najiyah. Istijmar. Bidunihi. Al-inqa'u. Nam talabu qat'il istijmari ala witrin. Tuntutan, dituntut. Enam, menghentikan istijmar dalam atau pada bilangan yang ganjil. Walau anqa bidunihi, walaupun telah bersih kurang dari bilangan ganjil. Wal wajibu, yang wajib di dalam istijmar adalah al-inqa, bersih. Enam, anqa yunki inqa'an. Enam. Jadi dituntut memutuskan, menghentikan istijmar pada bilangan yang ganjil. walaupun telah bersih pada bilangan yang kurang dari bilangan ganjil. Yang wajib adalah al-inqa. Nah, yang ketiga. Nah, Aba Musa. Nah, yang ketiga, talabu gusli kaffail qa'im minan naumi thalatha marratin. Ini gusul. Enam. Qabla ayudkhilahuma ina al-ma'i wa shibhihi wa shibhahu minas sa'ilat. Enam. Yang mengalirkan air, sa'ilat. Seperti bejana atau tempat-tempat ceret dan yang lainnya. Enam. Tuntutan untuk membasuh kedua telapak tangan orang yang tidur dari tidur malam 3 kali. Nah, dituntut membasuh kedua kaf, ya, kedua telapak tangan orang yang tidur. Nah, dari bangun tidur sebanyak 3 kali cuciannya, basuhannya. Qabla yudkhilahuma, sebelum memasukkan kedua tangan tersebut, nam ina alma pada bejana air atau yang semisalnya dari tempat-tempat untuk mengalirkan air seperti ceret, gayung dan teko dan yang lainnya. Jadi yang dibasuh apa? Tangannya saja, telapak tangannya. Bukan harus sampai siku. Bukan harus sampai lengan, cukup segini saja. Nah, bahkan para ulama mengatakan kafnya saja, kebagian dalam telapak tangan, karena kaf inilah yang memang alat memegang. Barakallahu fikum. Ya, ketika seorang tidur malam tidak mengetahui di mana tidurnya, karena bisa menyentuh ini, bisa menyentuh itu, garuk sana garuk sini, bisa menyentuh enam benda-benda yang najis, enam, maka itulah yang dibasuh. Nah, ya, kalau mau membasuh bagian punggungnya juga tidak mengapa. Tapi yang dituntut inilah kaf, enam, telapak tangannya sebagai alat pemalat pegang. Enam, yang keempat. Yazid ada kitab? Belum ada kitabnya. Harus ada kitabnya. Abaman. Budaifah. Aba Ahmad. Nah. Aba Fatimah ada kitab? Belum. Nah, Hafifuddin. Belum ada kitab. Aba Sauda. Hah? Baru dicari. Ar-Rabi'. Wujud Ar-Rabi', Fawaid Ar-Rabi'. Faidah Rabi'ah. Wujud. Aba Imam. Kaunu. Yaduhu. Annal hikmata fi dhalika nam kaunun na'imi la yadri aina batat yaduh. Bahwasanya hikmah dalam mencuci tangan sebelum masukkan ke dalam bejana, hikmahnya adalah keadaan orang yang tidur itu tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Barakallahu fikum. Nah, man, Naslan. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rabatal hukma bibayan hikmatihi liyazdada al-mukallafu imanan bihi. Nam wa yatabayyanu bidzalika sumu syariati wa kamaluha. Indahnya pengajaran pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan hukum dengan penjelasan hikmahnya agar seorang mukallaf bertambah keimanannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wa yatabayyan dan akan jelas dengan itu semuanya dengan contoh tadi. Nam ketinggian syariat Islam dan kesempurnaannya. Nah, sering sekali dinukil oleh para ulama betapa indahnya, betapa bagusnya pengajaran Nabi SAW dalam mengajar, dalam mendidik, dalam memberitahu, dalam menasihatkannya. Itu semuanya barakallahu fikum faidahnya bagi kita yang dinukil oleh para ulama. Itu semuanya agar kita bersemangat memberi contoh barakallahu fikum di dalam mendidik, di dalam memberikan pengajaran, di dalam memberikan nasihat, di dalam memberikan berbagai macam barakallahu fikum ilmu nam kepada anak didiknya, kepada orang-orang yang nam diberikan pelajaran barakallahu fikum. Nam yang terakhir Zuhair, kamalus syariatil islamiyah bil inayati bit taharah wal ihtiyati laha. Dalam hadis tersebut terdapat faedah sempurnanya syariat Islam ini dengan memberikan perhatian terhadap taharah bersuci, berwudu, beristijmar, beristinam, cuci tangan dan enam kesempurnaan perhatian Islam, kesempurnaan Islam dengan perhatiannya dengan berhati-hati di dalam taharah. Enam barakallahu fikum. Ini sekali lagi barakallahu fikum ambil faedah besar-besar barakallahu fikum untuk memacu kita semuanya di dalam dan semangat belajar barakallahu fikum. Yang belum belajar nahwu memulai, ada tergiur, ada tertegur barakallahu fikum untuk belajar barakallahu fikum. Nam kapan barakallahu fikum, kapan lagi untuk kita memulai barakallahu fikum. Nam mohon yang belajar sharaf dibuka kembali, nam yang sudah berjalan barakallahu fikum dan dilanjutkan barakallahu fikum. Demikian para thalabah yang belum mapan, yang enam, yang ada diyun, yang belum mapan di dalam ilmu lughahnya, lebih semangat lagi barakallahu fikum keluar dari i'dad barakallahu fikum lughah enam dengan berbagai macamnya telah sempurna dan selesai barakallahu fikum sehingga masuk kepada tadribu dua, tidak ada iskal di dalam lughahnya barakallahu fikum. Demikian pula tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah i'dad, sudah 6 TD tapi masih ada muskilah di dalam nahu, di dalam sharaf, di dalam membaca, di dalam lughah, maka segera penuhi dan tutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Walhamdulillah masih Allah berikan kesempatan untuk kita belajar barakallahu fikum. 6 wallahu ta'ala alam. 6 ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, salam dari Ustaz Abdurrahman untuk asatidzah dan ikhwah santri semuanya. Apakah boleh kita meninggalkan sholat berjamaah karena kita kesulitan menahan batuk disebabkan gatalnya tenggorokan? Bukan udzur barakallahu fikum. Batuk bisa ditahan, bisa berobat, yang al-muhim berobat barakallahu fikum. Selama dalam pengobatan barakallahu fikum, bukan udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Nah, barakallahu. Apa hukum terburu-buru ketika berwudu karena ada antri? Nah, sabar, barakallahu. Sempurnakan wudu. Bolehkah kita membasuh anggota wudu satu kali saja? Boleh dan boleh menam, boleh ada di dalam kita wudu. Ada yang satu kali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Barakallahu fikum. Nam ingat, tapi Rasulullah SAW mengatakan, nam asbiqil wudu, sempurnakan wudu, barakallahu fikum ketika basuh tangan, kaki, barakallahu fikum secara sempurna. Nam. Karena Rasulullah SAW ya tawaddu talasan ini hadis yang umum, barakallahu fikum. Kecuali yang dikecualikan ketika membasuh nam wajah, kepala, barakallahu mengusap kepala.